بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan permasalahan yang ke-60 dan 61 dari kitab Syar Masail Jahiliyah, yaitu di antara ciri ahlul jahiliyah adalah iftira'ul kadzib 'ala Allah wa takdzibu bil haqq, mengada-ngadakan kedustaan atas Allah serta mendustakan kebenaran. Mana kita telah menyebutkan sebelumnya, kita telah membaca sebelumnya bahwasanya di antara bentuk mengada-ngadakan kedustaan atas Allah adalah orang-orang yang menyebutkan hadis-hadis yang palsu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menyebutkan hadis-hadis yang tersebar tanpa melihat kepada riwayatnya, tanpa melihat kepada siapa yang meriwayatkannya, tanpa mengecek kesahihan hadis tersebut. Kemudian kita lanjutkan, wa hadza min hirfati ahli al-jahiliyah. Ini termasuk dari pekerjaan ahlul jahiliyah, annahum yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Mereka mengada-ngadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengada-ngadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, haitsu da'mu, di mana di antaranya mereka mengklaim bahwasanya annallaha amarahum bikashfil 'auratit tawaf. Wahai Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk membuka aurat dalam tawaf. Telah jelaskan ini sebelumnya. Ya, telah kita jelaskan ini sebelumnya bahwasanya mereka dahulu jikalau datang ya untuk haji atau umrah, mereka harus melepas pakaian yang mereka bawa dan harus memakai pakaian yang diberikan oleh orang-orang penghuni haram. Dan jika tidak dapat pakaian tersebut, maka mereka tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, mereka mengaku atau mengklaim bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal tidak demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala la ya'muru bil fahsya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan suatu hal yang keji, yang buruk. Wa harramu ma ahallallah. Mereka juga mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Ya. Jenis-jenis onta tertentu mereka haramkan, mereka persembahkan untuk berhala-berhala, jenis-jenis makanan tertentu, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hal tersebut. Wa zamu, dan mereka mengaku bahwasanya Allah yang syara'a lahum hadza, bahwasanya Allah lah yang mensyariatkan mereka hal ini. Allah lah yang merintahkan mereka untuk melakukan hal ini. Ini adalah di antara bentuk ya al-iftira'a 'ala Allahil kadzib, mengadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, mengadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Dan Subhanahu wa taala firman, wa qala alladziina asyraku law syaa Allah ma 'abadna min duunihi min syai'. Ini juga di antara bentuk tindakan mereka mengadakan Allah taala. Dan orang-orang yang musyrik berkata, law syaa Allah, seandainya Allah ingin, ma'abadna min dunihi min syai, kami tidak akan menyembah selain Allah suatu apapun. Dalam ayat yang lainnya, orang-orang musyrik atau Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang musyrik. Mereka berkata, law sya'allah ma'asyrakna, law sya'allahu ma'asyrakna, seandainya Allah ingin, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Dalam ayat yang lainnya, mereka berkata, Allah Ta'ala menceritakan orang-orang musyrik berkata, walau syaa'ar rahman, atau law syaa'ar rahman ma'abadnahum, seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka kami tidak akan menyembah mereka. Kami tidak akan menyembah mereka. Ini adalah hal-hal ini adalah bentuk-bentuk kedustaan. Bentuk-bentuk mereka berdusta sama Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak Allah syariatkan mereka sebut bahwasanya Allah memerintahkannya. Sesuatu yang tidak Allah kehendaki, ya, mereka sebut bahwasanya ini adalah ya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya maksud adalah ya kehendak syar'iyah. Kita telah sebutkan sebelumnya tentang dua jenis kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dua jenis iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya ya lau syaa'ar rahman ma 'abadnahum, di sini maksudnya adalah iradah syar'iyah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah ridha terhadap ya perbuatan kami. Ya, maka tindakan mereka melakukan peribadatan-peribadatan kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan ridha Allah atasnya dan tidak menunjukkan keinginan Allah dengan keinginan yang syar'iyah. Adapun keinginan Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan yang kauniyah tentu ia menunjukkannya. Karena kita sebutkan sebelumnya seluruh hal yang terjadi maka ia di bawah atau tunduk pada keinginan Allah Subhanahu wa taala yang kauni. Ya. Tunduk kepada keinginan Allah Ta'ala yang kauni. Kita telah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di pertemuan yang beberapa pertemuan lalu ya tentang perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya, iradah kauniyah adalah kehendak sedangkan atau lebih dekat kepada al-masyiah, sedangkan iradah syar'iyah ia lebih dekat kepada al-mahabbah, suatu hal yang dicintai ya. Suatu hal yang dicintai. Wahada kulluhu kadibun ala Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh hal ini adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jalla wa ala arsala ar-rusul li-inkari ma hum alaihi. Karena Allah taala telah mengutus para rasulnya li-inkari ma hum alaihi, untuk mengingkari apa-apa yang mereka berada di atasnya. Mengingkari apa-apa yang mereka berada di atasnya. Ya. Maka tindakan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka melakukan kesyirikan. Tindakan Allah Subhanahu wa taala ya membiarkan mereka dalam kesesatan mereka tidak menunjukkan bahwasanya Allah meridainya. Tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahkan Allah taala murkainya, dan bukti darinya adalah Allah mengutus para rasul ya untuk mengingkari hal tersebut dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Kita telah jelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya tentang atau pertemuan sebelumnya tentang bantahan terhadap ya perkataan orang-orang kafir ini. Walhasil, maka kesimpulannya anna nisbatal kadzibi ilallahi wa rasulihi huwa min umuril jahiliyah. Bahwasanya menyandarkan kedustaan kepada Allah dan rasulnya, menyandarkan suatu hal yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, huwa min umuri ahli jahiliyah, ia adalah di antara perkara ahli jahiliyah. Fa'ala al-muslim ay yahdhara min hadzal 'amalil khabith, maka hendaknya seorang muslim berhati-hati dari perbuatan yang buruk ini, perbuatan yang keji ya, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Waqad la yaqdhibu 'ala Allah. Bisa jadi ia tidak berdusta secara langsung atau secara terang-terangan sama Allah. Artinya ia tidak melakukan, mengatakan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala katakan. Walakin la yataharra fi naqlil umuri 'anillah wa 'an rasulihi. Akan tapi ia tidak berhati-hati dalam menukil ya perkara-perkara dari Allah dan dari Rasulnya. Asal-asalan menukil hadis. Ya. Ada dalam hadis demikian. Mengatakan gitu. Ada dalam hadis demikian lalu membawakan sebuah hadis. Padahal hadis tersebut telah dihukumi oleh para ulama dengan palsu. Ya. Atau mengatakan ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Padahal tidak ada dalil padanya. Ya. Hati-hati dari seperti ini. Bisa jadi hal ini jatuh kepada ya, bisa jadi hal ini jatuh kepada nisbatul kadzib ila Allah Ta'ala. Wal fatwa la yataharra fiha, atau ia tidak berhati-hati dalam fatwa, dalam berfatwa. Perhatikan. Berfatwa, seorang ketika berfatwa, maka seakan-akan ia menjelaskan apa-apa yang Allah Ta'ala ya firmankan, apa-apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Seakan-akan ia mengatakan kepada manusia, inilah maksud dari firman Allah Ta'ala ini. Ya, inilah maksud dari perkataan Rasulullah SAW ini. Maka mereka seakan-akan, ya, maka Kedudukan seperti ini adalah kedudukan ya yang tidak bisa setiap orang duduk di sana. Tidak bisa setiap orang ya sekedar ia sudah pernah baca satu buku hadis atau ya ia pernah belajar sebentar lalu ia duduk dan berfatwa. Tidak bisa demikian. Tidak bisa demikian ya. Karena kata Allah Ta'ala, karena mengatakan ini halal, ini haram adalah suatu hal yang sangat berat. Ini sah, ini tidak sah. Ini harus diputuskan, ini tidak. Itu adalah suatu hal yang sangat berat. Ya. Dan jikalau seorang, ya, seorang itu adalah seorang yang pantas berfatwa dan ia berijtihad, ya, telah berijtihad dengan ya cara-cara yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian ia benar, maka ia dapat dua pahala. Kemudian adapun jikalau ia salah, maka ia mendapat satu pahala. Adapun jikalau ia bukan ahlinya, bukan orang yang pantas untuk berfatwa, maka ia tidak mendapat kedua-duanya. Kenapa? Karena yang bisa mendapat satu pahala itu orang yang berijtihad. Orang yang berhak berijtihad. Orang yang tidak berhak berijtihad tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak berhak untuk melakukannya. Tidak berhak untuk melakukannya. Dan kalau dibiarkan seperti ini, semua orang boleh berfatwa sesuai dengan keinginannya. Pokoknya ia merasa dia cukup berfatwa, tidak melihat kepada syarat-syarat yang harus ada bagi seorang mufti. Lalu ia berfatwa, maka agama ini tentu akan menjadi kacau. Ya, tentu akan menjadi kacau. Kita lihat aja, ya. Ini sebagai perbandingan saja. Dalam ilmu kedokteran, ada sebuah standar sehingga seorang boleh menjadi dokter. Cuma enggak ada standar seperti ini. Ya, semua orang lalu mengklaim dirinya sebagai dokter lalu mulai ya berpura-pura menerima pengaduan manusia mengobati mereka. Nanti ada yang sakitnya makin parah, ada yang malah meninggal. Banyak yang tidak sembuh. Kenapa? Karena tidak ada standar. Maka demikian pula, kalau dalam masalah penyakit tubuh yang hanya berakhir di dunia saja, ya, hanya berakhir di dunia saja, orang harus ada standar untuk menjadi seorang dokter, maka demikian pula apalagi dalam penyakit hati. Harus ada, tentunya harus ada standar bagaimana seorang bisa menjadi seorang mufti. Seorang yang boleh menyebutkan fatwa. Ya, boleh menyebutkan fatwa. Dan ini adalah ya keadaan yang sangat disayangkan. Masa-masa sekarang banyak orang yang berfatwa tanpa di mana atau dalam keadaan ia tidak pantas untuk melakukannya. Ia belum berhak untuk melakukannya. Syarat-syarat yang harus terpenuhi belum terpenuhi padanya. Akan tetapi ia seenaknya ya mendudukkan dirinya di posisi seorang yang berfatwa. Jika ia melakukannya, ya maka orang seperti ini, orang yang tahu dirinya tidak pantas, orang yang tahu bahwasanya ia belum memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam bab ini, kemudian ia menundukkan diri, maka dikhawatirkan ia masuk terhadap apa? Orang yang mengatakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengatakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia belum pantas duduk di sana. Belum pantas duduk di sana. Ya. Wal fatawa la yataharra fiha, dan fatwa-fatwa ia tidak ya berhati-hati padanya. Fa idza kana ma naqalu khata' wa huwa lam yatasabbat fihi wa nasharahu 'alan nas fa innahu yasiru ahadul kadzibain. Jikalau apa yang ia nukilkan adalah kesalahan, wa huwa lam yatasabbat fihi, lalu ia tidak ya tasabbut padanya, lalu wa nasharahu 'alan nas, ia sebarkan di kalangan manusia. Dapat sebuah ya broadcast misalnya dari orang yang tidak jelas ya tentang suatu fatwa, tentang suatu hadis yang tidak disebutkan sumbernya ya, tapi sumbernya tidak jelas, lalu asal aja dikirim, asal sebar, pokoknya apa yang ia dengar sebar, apa yang ia dengar sebar tanpa tasabut dulu apakah benar hadisnya demikian ya. Maka apa? Fa innahu yasiru ahadal kadzibain, maka ia menjadi salah satu dari dua orang yang berdusta. Ya, dan setiap hal yang kita dapati langsung kita tebar, pastikan dulu kebenarannya. Bahkan jikalau kita tahu kebenarannya, maka pastikan apakah kita menyebarkannya mendapatkan manfaat atau tidak, menyebarkan mudarat atau tidak. Apakah ini boleh, suatu hal yang boleh kita sebarkan atau harus dikembalikan kepada waliul amr? Ada hal seperti ini. Ada tata caranya dalam menyebarkan hal-hal seperti ini dalam Islam. Tidak hanya kita melihat bahwasanya ya, ini suatu hal yang kira-kira enak disebar lalu kita sebar. Ya, lalu kita sebar. Ada hal-hal yang mana harus dikembalikan kepada waliul amr, ditanyakan dulu apakah kita boleh menyebarkannya atau tidak. Ya. Walau radduhu wa idza ja'a amrun minal amri aw khaufi adza'u bi. Walau radduhu ila rasul wa ila amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Dan jika datang kepada mereka, kata Allah Ta'ala, suatu berita, baik itu ke rasa aman ataupun rasa ketakutan, mereka langsung menyebarkan. Apa kata Allah Ta'ala lanjutnya, seandainya mereka mengembalikannya kepada ya waliul amr atau kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah SAW atau kepada para ulil amr di antara mereka, maka orang-orang yang akan mendapatkan orang-orang yang menginginkan berita bisa mengambilnya dari Rasul atau dari ulil amr. Ya, dari Rasul dan dari ulil amr. Oleh karena itu hati-hati dalam ya, tidak semua hal yang boleh yang kita dengar kita sebar. Kan, tapi wajib disaring dahulu. Wajib disaring dahulu. Hendaknya apa-apa yang kita sebar adalah suatu hal-hal yang kita yakini bahwasanya ia adalah hal-hal yang bermanfaat, tidak menimbulkan kegaduhan, ya, tidak menimbulkan mudarat dan semisalnya. Wa yasiru qad darra an-nas bi hadha asy-syai'. Orang yang melakukan hal ini langsung sebar saja semua yang ia dapati. Ia telah mudharkan manusia dengan hal ini, alladzi naqalahu lahum wa nasyarahu bainahum, ya, suatu hal yang ia nukilkan kepada mereka dan ia sebar. Lalu kemudian tiba-tiba ternyata itu adalah sebuah kebohongan. Ternyata itu tidak benar. Tapi sudah terlanjur tersebar. Ya, sudah terlanjur tersebar. Tidak bisa lagi ditarik ya semudah kita menyebarkannya. Suatu hal jika sudah tersebar, susah lagi untuk ditarik. Oleh karena itu berhati-hati dari menyebarkan suatu hal yang belum jelas kebenarannya. Wal wajib, dan yang wajib, annal ahadits al maudhu'ah al makdzubah la turawwaj. Yang wajib adalah bahwasanya hadis-hadis yang al maudhu'ah al makdzubah, hadis-hadis yang palsu, la turawwaj, tidak boleh dilariskan, tidak boleh disebutkan. Ya, tidak boleh disebutkan, disebarkan di kalangan manusia. Wala turwa, dan tidak pula diriwayatkan, bal tuhasiru wa tudayyiq, bahkan hendaknya hadis-hadis ini ya dibatasi dan di ya persempit. Artinya dibiarkan ia ya terkunci dalam kitab-kitab, ya dibiarkan ia berada dalam kitab-kitab yang khusus menjelaskan. Dan tidak disebutkan dalam sebuah ya, tidak disebutkan dalam sebuah perkataan kecuali dengan penjelasan yang jelas tentang kepalsuannya. Tentang kepalsuannya. Dan tidak pantas disebarkan di kalangan manusia. Misalnya ada sebuah hadis yang tidak dikenal di kalangan manusia, lalu sebarkan bahwasanya hadis ini palsu. Bisa jadi ada orang yang dengar hanya sepotong hadisnya doang, tidak mendengarkan kepalsuannya sehingga mereka meriwayatkannya. Ya. Maka ya, hendaknya hadis seperti ini yang tidak tersebar di kalangan manusia dan itu palsu, jangan disebut. Jangan disebut. Adapun jika lo memang sudah terkenal di kalangan orang, ya, sebuah hadis yang sudah dikenal di kalangan orang ternyata ia palsu, boleh kita sebutkan bahwasanya hadis ini palsu. Agar orang berhati-hati. Adapun kalau misalnya orang yang tidak tahu tentang hadis tersebut, tidak pernah diriwayatkan, ya, tidak pernah diriwayatkan, tidak pernah diceritakan kepada manusia, hanya ada di kitab-kitab yang memuat hadis-hadis palsu, lalu kita mulai ya membaca tentang hadis-hadis palsu tersebut di kalangan orang, maka tidak pantas hal ini dilakukan. Tidak pantas hal ini dilakukan. Kenapa? Karena khawatir ada orang yang mengambilnya lalu menyebarkannya karena dia kira itu hadis yang sahih. Ya. Ya. Jadi, kalau yang sudah ada di kalangan manusia sudah tersebar, boleh kita bantah. Kan, tapi kalau tidak ada jangan dibongkar. Jangan dibongkar, biarkan ia hanya berada dalam kitab-kitab saja. Wa annal wa'ad wa du'a yatasabbatuna fi ma yaquluna 'anillahi wa rasul. Hendaknya al-wa'ad, para ahli nasihat, para penceramah, ya, wa du'a dan para da'i yatasabbatuna fi ma yaquluna 'anillahi wa rasul. Mereka bertasabut, mengecek ulang pada apa-apa yang mereka riwayatkan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, mereka sebutkan hadis selayaknya mereka sebutkan juga siapa rawinya. Atau setidaknya mereka cari apakah ini ada di kitab-kitab para ulama atau tidak. Ya. Dan di zaman sekarang, insya Allah banyak ya, alat-alat yang mudah. Ya. Banyak alat-alat yang mudah untuk memeriksa kitab-kitab, memeriksa hadis. Ya, sesulit zaman dahulu ya, harus manual buka buku hadis satu-satu. Sekarang ada alat-alat ya, seperti ada aplikasi Al-Bahis Al-Hadisi ya, atau ada juga beberapa bot-bot di Telegram yang mana kita bisa memeriksa hadis, langsung kita sebutkan lafadznya apakah hadis sahih atau dhaif ya, dan ada beberapa situs di internet juga seperti ini ya. Maka seharusnya hal seperti ini ya, terjadinya kesalahan dengan penyebutan hadis yang palsu semakin tidak terjadi, karena cara mencari hadis yang sahih sekarang semakin mudah. Ya, semakin mudah seandainya para da'i dan wa'az tersebut ya benar-benar ingin berhati-hati. Ya, ingin berhati-hati. Yang lebih buruk darinya adalah orang yang sengaja menyebutkan hadis palsu, meskipun ia tahu itu hadis palsu, demi memuluskan ya, demi memuluskan ceramahnya. Menambah bumbu pada ceramahnya dengan menyebutkan hadis palsu tanpa menjelaskan bahwa hadis tersebut palsu. Ya. Atau demi membenarkan pendapatnya yang meriwayatkan sebuah hadis yang padahal itu adalah hadis yang palsu. Ini jauh lebih buruk lagi. Ini iftira'ul kadhibnya jelas. Wa kadzalika fi umuril halal wal haram wal fatwa. Demikian pula dalam masalah halal dan haram. Dan juga fatwa alaihim ayatasabbatu fi sya'niha. Hendaknya mereka mengecek ulang, berhati-hati dalam hal ini. Dalam mengatakan ini halal, ini haram. Ya, ini halal, ini haram tidak semudah itu. Tidak semudah itu, apalagi dalam perkara-perkara yang muncul belakangan ini. Ya, kalau perkara-perkara yang jelas ada nafsnya, misalnya ya, apa-apa yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang suatu benda, maka jelas, gampang, lebih mudah. Ya, saya sebutkan hadisnya beres. Saya sebutkan hadisnya selesai. Adapun dalam hal-hal yang ada sekarang, kejadian-kejadian sekarang, hal-hal yang baru ditemukan, tidak ada nas yang langsungnya dari Rasulullah SAW tentang perbuatan tersebut, tentang atau perbuatan tersebut atau benda tersebut, maka perlu penelitian. Pertama diteliti dulu hadisnya sahih atau tidak yang menyatakan larangan atau membolehkan hal tersebut. Kemudian ya, apakah para ulama menafsirkan hadis tersebut dengan sesuai dengan pemahaman kita atau tidak? Kemudian apakah hadis tersebut tatbiknya ketika diterapkan cocok atau tidak dengan permasalahan yang ada? Ya, butuh kepada tahap-tahap ini. Dan setiap tahapnya butuh kepada ilmu yang mumpuni. Ilmu hadis dibutuhkan. Ilmu usul fikih dibutuhkan, ilmu bahasa Arab dibutuhkan, ilmu fikih dibutuhkan, melihat apakah sudah ada ijma' para ulama atau tidak dalam hal ini. Ini bukan suatu hal yang mudah. Bukan orang-orang seperti kita bisa melakukannya. Ya, ini adalah posisinya para ulama. Ya, posisinya para ulama al-mujtahidun. Bahkan, ya, para ulama sering ditanya tentang suatu hal, kemudian ya tunggu dulu, kasih saya waktu, saya cari dulu. Butuh waktu. Padahal dia apa? Dia seorang alim yang diakui keilmuannya dan ya memiliki ilmu yang sangat tinggi. Lalu datang orang seperti kita, ditanya satu A, langsung keluar jawabannya. Bahkan penanya belum selesai ngomong, langsung bilang, enggak boleh, itu haram. Belum dengar ceritanya dengan jelas, belum melihat dalilnya, belum melihat kepada hukumnya, lalu memfatwakan halal dan haram dengan serampangan. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Dan lebih berbahaya darinya adalah, atau yang juga berbahaya adalah berfatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan ya, darah manusia. Orang-orang yang serampangan, ya, orang-orang yang seenak-enaknya mengatakan, ya, mengajak kepada evolusi, pemberontakan, semudah itu menghalalkan darah manusia. Menghalalkan darah manusia. Itu masuk fatwa, mengajak manusia untuk memberontak, mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan kekacauan. Ya, padahal bukan posisi mereka untuk memfatwakan dalam hal tersebut. Ya, bukan posisi mereka yang bisa menimbang maslahat dan masadatnya. Ini juga termasuk ya tindakan berfa, tindakan ya at-tajarru. Ya, lancang menghukumi suatu hal padahal ia belum pantas. Padahal ia tidak dalam posisi yang pantas untuk melakukannya. Maka berhati-hati dari orang-orang seperti ini. Berhati-hati dari orang-orang yang tidak memposisikan dirinya tepat pada posisinya. Tidak memposisikan dirinya tepat pada tempat seharusnya. Hati-hati dari orang-orang seperti ini. Hendaknya kita, dan kepada kita hendaknya berhati-hati dari berfatwa. Ya, berhati-hati dari mengatakan ini halal, ini haram tanpa ada penjelasan dari ulama. Jadi kalau kita hanya menukilkan, sudah ya. Tanya tentang suatu hal yang mana pernah ditanyakan yang sama kepada para ulama yang kita sebutkan. Syekh fulan mengatakan demikian dalam kitab ini, atau alim fulan mengatakan demikian dalam kitab ini. Imam fulan mengatakan demikian dalam kitab ini. Maka tidak mengapa demikian, hanya menukilkan suatu hal yang ada di kitab mereka. Adapun fatwakan dari diri kita, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini sah, ini tidak sah, ini batil, ini tidak batil. Jadi semua amalah ini tidak berlaku dan ini berlaku. Tentunya ini butuh kepada ya penelitian lebih lanjut, dan posisi seorang boleh berhak berfatwa. Apalagi jikalau berkaitan dengan maslahat umat, berkaitan dengan ya suatu hal yang bisa menyebabkan kekacauan, suatu hal yang bisa menyebabkan pertumpahan darah, maka sungguh sangat harus berhati-hati. Tidak boleh seorang ya, tidak boleh seorang serampangan asal-asal bicara dalam hal ini. Akan tapi hal ini harus dikembalikan kepada mereka yang berhak, dari kalangan para ulama yang berhak di posisinya, dan juga para umara, ya, para pemerintah yang berhak untuk ya mengatakan dalam berbicara dalam hal ini. Intinya setiap orang hendaknya meletakkan diri pada posisinya, ya, meletakkan diri pada posisinya. Orang-orang seperti kita banyak belajar saja, nggak perlu menghukumi ya, berfatwa kanan kiri, tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti, tinggalkan hal ini untuk para ulama, ya. Dan jangan diliputi gengsi, masa ditanya kayak diem aja. Saya udah ngaji 2 tahun, 3 tahun. Masa saya ditanya, saya bilang saya tidak tahu. Ya. Imam Malik tanya banyak hal, dia jawab tidak tahu. Para ulama lainnya sering tanya, dia jawab tidak tahu. Wallahu a'lam, dan misalnya ini bukan malu, ya. Lebih buruk lagi jika kalau ia berusaha menjawab dengan jawaban yang asal-asalan, tidak benar, lalu hal itu menyebabkan ia terjatuh pada kesalahan. Wala yata'ajjalu fiha, hendaknya mereka tidak tergesa-gesa dalamnya, ini dalam fatwa, dalam mengatakan halal dan haram, bi'anna al-khata' fiha qawlun Allah bi'ghairi ilm. Karena kesalahan padanya adalah tindakan berkata kepada Allah tanpa ilmu. Fakadhalika at-takdzib bil haqq ats-tsabit 'anillahi wa rasulihi. Demikian pula tindakan berdusta, mendustakan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang telah tetapkan dari Allah dan Rasulnya. La yaqillu fil jarima anil kadhib ala Allahi wa rasulihi. Ya. Tindakan mendustakan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya tidak kurang dosanya, tidak kurang keburukannya dari tindakan ya berdusta atas Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadziba bisidqi. Maka siapakah yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah serta orang yang mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Wadzalika annahu lam yuwafiq hawahu. Yang demikian itu jikalau hal tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Hawala raddahu bitakdzib wa tashkik fihi ka fi'li ahli al-ahwa. Maka ia pun berusaha untuk membantahnya, baik dengan mendustakannya secara langsung Watashkiki fi, atau membuat orang ragu dengannya, ya, berusaha mencari-cari sisi akal darinya, ya. Kafi'il ahlul ahwa, ini seperti perbuatan ahlul ahwa, ya, para ahlul bid'ah yang mengedepankan hawa nafsunya. Allah Ta'ala ala wa alam, insyaAllah saya cukupkan sampai sini, ya. Pertemuan masalah ke-62 akan kita baca di pertemuan depan. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.